ambil tiga kertas lagi. Buatlah aku semakin tinggi. Ku ingin bertemu bidadari. Oh aku terbang tinggi, tinggi ke awan. Oh aku terbang tinggi, sampai ke bulan. Oh ya, yeah. Gak bisa landing-landing, aduh bayang. Gak bisa landing-landing, aduh bayang. Gak bisa landing. Ambil tiga kertas lagi, buatlah aku semangat.